Kemudian kita lihat ayat yang ketiga, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi fatita. Falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu 'alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Ya, satu ayat dulu. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ, dan ketika Nabi merahasiakan, إِلَى أَزْوَاجِهِ, kepada salah satu atau kepada sebagian istri-istrinya, hadisan, pembicaraan. Falamma nabba'at bihi, kemudian si istri yang dikabari tadi mengabarkannya dengan hadisan tadi, wa adharahu Allahu alaihi, dan kemudian Allah menampakkannya padanya, arrafa ba'dahu, pengetahuan sebagiannya, wa arada an ba'd, dan meninggalkan sebagian yang lain. Falamma nabba'aha bihi, maka ketika dia Allah mengabarkannya, si Rasulullah mengabarkannya, qalat man ambaka hadza, maka si istri tadi berkata, siapa yang mengabari engkau, kok jenengan ngerti gitu ya. Qala nabba'aniyal alimul khabir, telah mengabariku zat yang maha mengetahui, zat yang maha waspada. Ya, Bapak Ibu sekalian, ayat ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan tentang Nabi mengharamkan budaknya yang kemarin sudah kita bahas, yaitu Maryah Al-Qibtiyah itu. Kemudian bentuk pengharaman ini hanya disampaikan kepada istrinya, yaitu si Hafsah saja. Jadi si Hafsah ini, saya menyampaikan kepada engkau bahwa Maryah ini saya haramkan untuk saya. Tapi ini saya sampaikan hanya kepada engkau. Karena kemarin kita sudah membahas bahwa yang cemburu dengan Maryah ini siapa? Si Hafsah. Gitu ya. Dia coba, kemudian untuk dalam tanda petik menghibur atau dalam rangka untuk menyenangkan istrinya, yaitu si Hafsah, maka Rasulullah menyampaikan, sudah mulai sekarang saya mengharamkan si Maryah, mengharamkan si Jariyah atau si Maryah Al-Qibtiyah itu. Tapi yang dikandani ini hanya si Hafsah saja. Maka di sini wa id asharon nabiyyu ila ba'di azwaji, dan ketika Nabi merahasiakan kepada salah satu istrinya atau menyampaikan ucapan rahasia kepada salah satu istrinya, yaitu si Hafsah tadi. Tapi kemudian si Hafsah ini menyampaikan kepada istri yang lain, yaitu menyampaikan kepada Aisyah. Karena ini tadi satu geng antara Aisyah dengan Hafsah ini, satu kelompok atau satu apa istilahnya, satu kubu pada istri-istrinya Rasulullah SAW, yaitu menyampaikan kepada Aisyah. Tapi kalau saya baca di Ibnu Katsir, penyampaian Hafsah kepada Aisyah ini bukan dalam rangka berbuat dosa. Tapi karena Hafsah tidak tahu kalau perbuatan tersebut perbuatan yang dilarang. Kenapa kok diterangkan oleh begitu oleh Ibnu Katsir? Karena tidak mungkin kok istri-istri Nabi melakukan kefasikan, itu tidak mungkin. Melakukan perbuatan yang sengaja berbuat dosa itu tidak mungkin istri-istri Nabi. Jadi mengabarkannya kepada Aisyah, hey Aisyah, ini kemarin ada rahasia dari saya dan Rasulullah gitu ya, bahwa Rasulullah itu sudah mengharamkan untuk dirinya, yaitu si Maryah, si Jariyah. Nah, ucapan itu berbeda dengan model-model sekarang ya, misalnya, ini rahasia loh, kita tak kandani. Ning aja mbok kandhake ning dindi lho ya. Iki ora bolo dhewe wis tak kandhani. Ah itu ya. Terus besok ya cerita meneh ning gone orang lain. Akhirnya ketok ngendi-ngendi. Wa atharahullahu alaihi, lalu Allah mengabarkan berita itu kepada Rasulullah. Mengabarkan apa? Mengabarkan bahwa Aisyah itu yang ngerti. Jadi Rasulullah kok tak apa? Aisyah tahu tentang itu karena tadi dikandani oleh si Hafsah arrafa ba'dahu wa radha'at ba'd dan meninggalkan istri yang lain. Jadi yang tahu itu hanya Aisyah dan Hafsah. Istri-istri yang lain tidak dikasih tahu oleh si Hafsah. Falamma naba'aha bih, maka kemudian ketika Rasul tanya kepada Hafsah, "Kowe ngabari Aisyah ya?" gitu nggih. Qalat, maka Hafsah berkata, "Man amba'aka hadza?" Loh kok jenengan ngertos ya Rasul, sinten sing ngabari jenengan? "Man amba'aka hadza?" Siapa yang mengabari engkau dengan peristiwa itu? Qala, telah mengabariku naba'ani al-alimul khabir, telah mengabariku yaitu zat yang maha mengetahui, zat yang maha waspada. Artinya yang mengabari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Saudara sekalian, pertama pelajaran yang bisa kita ambil nggih dari satu ayat ini bahwa kita ini tidak akan bisa sembunyi dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak akan bisa sembunyi dari kejadian-kejadian walaupun kita itu ndelik ning dindi, itu kita tidak akan bisa. Kemudian yang kedua, bahwa bentuk pengkabaran ini dalam bentuk wahyu. Nah, sekarang yang perlu kita bahas, apakah kita ini bisa atau apakah seseorang itu bisa dalam bentuk-bentuk semacam ini? Kalau wahyu jelas tidak bisa, karena wahyu itu hanya diberikan kepada Rasul atau kepada Nabi saja. Tetapi nanti ada semacam ilham. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ilham itu bisa lewat mimpi. Karena nanti ada hadis bahwa mimpinya orang soleh itu 1/40 dari wahyu. Jadi kita atau orang-orang soleh bermimpi itu bisa jadi itu ada nilai kebenarannya. Tentunya mimpinya itu satu di waktu-waktu yang misalnya 1/3 malam. Ngimpi kok pas azan apa pas qomat. Terus biasanya ngimpine sing ape-ape, lah itu bukan wahyu. Pas qomat ngimpi ngitung dit, tangi itu eman-eman. Nah, itu kok dite hilang masalahnya. Nah, ini jadi mimpi yang baik itu mimpi pada waktu 1/3 malam. Ulama membagi mimpi itu menjadi tiga ya. Satu dari Allah. Dari Allah itu mimpi-mimpi yang baik. Dan itu bisa tadi 1/40 dari wahyu tadi ini ya. Dan ini sunahnya kita memang diceritakan, kita sampaikan kepada orang soleh yang lain. Kemudian yang kedua, mimpi dari setan. Mimpi dari setan, satu biasanya mimpi buruk. Misalnya karena mau tidur gak ndungo, itu bisa kita mimpi buruk. Mimpi dioyak-oyak macan, delik neng dindi, kecekel terus. Sampai rai sobas jenengi namun ini. Tindian, itu dari setan. Bahkan tindian itu adalah pengaruh setan yang paling ringan itu ya. Tindian. Dikucengi awake. Kemudian yang ketiga, mimpi yang dipengaruhi oleh kondisi fisik ataupun psikis. Dan itu tidak ada artinya. tidak ada artinya. Artinya ini karena tadi awan awake kesel banget terus dibawa mimpi. Awan ngitung duit sak karung gawa mimpi. Nah, itu ya. Terus yang kedua tadi, Ibu sekalian, kalau kita itu mimpi semacam itu, satu sunahnya kita ketika bangun mimpi kita tidak apa? Kita disuruh untuk berta'awud. Ta'awud itu a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu menceritakan kepada orang lain karena mimpi-mimpi buruk itu tidak ya tidak ada manfaatnya untuk diceritakan ini. Itu ya. Kemudian saya lanjutkan sedikit dari ayat yang keempat. In tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. Jika kalian berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh saghat qulubukuma, telah condong hati-hati kalian berdua. Wa in tadhahara 'alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa shalihul mu'minin. Tapi jika kalian terus menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu walinya, wali rasul, juga Jibril dan orang-orang mukmin dan juga para malaikat. Ba'da dzalika zahir, sudah itu nampak. Nah, pertama Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa apa yang diperbuat oleh Aisyah dan Hafsah itu adalah perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang salah. Ya, jadi apa yang diperbuat oleh Hafsah dan Aisyah kemarin istilahnya mempermainkan Nabi, ya. Bentuknya apa? Kemarin sudah kita bahas. Nanti yen Rasul pulang dari Zainab, kowe ning gonamu, kamu ngomong kok bau buah maghfir ya Rasulullah. Nanti ning gone aku ya tak takok ngono. Itu bentuk mempermainkan Nabi. Kemudian yang kedua, dari kesalahan Aisyah dan kasus yang kedua adalah menyebabkan Nabi itu melakukan hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, yaitu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala atau menyusahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ini kita bawa ke sekarang ini, Bapak Ibu, hendaknya seorang istri atau hendaknya istri-istri itu tidak satu menyusahkan suami. Gitu ya. Jadi para istri hendaknya salah satu hal yang harus ditekankan dalam pengambilan nasihat dari ayat ini, hendaknya istri-istri itu tidak banyak menyusahkan suami. Harus dikit dibalik pripun. Ya padha wae, suami juga tidak boleh menyusahkan istri. Tapi pembahasannya di sini hendaknya istri-istri tidak menyusahkan suami. Ya. Entah menyusahkan dalam bentuk perkataan ataupun menyusahkan dalam bentuk beban yang lain. Bojone lagi mulai sekolah kerja, kemudian durung nyeleh ke bokong mesti peraduli, mas. Tonggone tuku mio anyar, mas. Nah. M3. Nah, ini poso aku mau GLY. Nah, ini maka apa? Ini menyusahkan suami gitu-gitu ya. Lah nanti kalau kita buka di surat Al-Ahzab ayat 29 sampai 33 itu juga dilakukan oleh istri Rasulullah gitu loh. Kebetulan istri-istri orang Ansor itu senengane ngrempyang, ngrempyang ngertos nggih. Ngrempyang itu senengane berpenampilan glamor, itu istri-istri orang-orang Ansor. Lah istri Nabi itu juga ya Rasulullah, mbok kula mbok koyo wong-wong sing nikole, mosok bojo presiden lho. Bojo Nabi kok nganggo gelang kayak karet gitu. Mungkin kita gitu nggih. Lah mbok saya seperti dia berpenampilan yang kemudian Rasul berdiam, kemudian turun ayat dan akhirnya dari situ Rasul mendiamkan istri-istrinya itu sampai satu bulan. Ora dilurui blas satu bulan itu. sampai bapak Aisyah, bapak Hafsah, bapak Aisyah itu Abu Bakar, itu marah dengan Aisyah. Hei Aisyah, jangan kamu sekali-kali membebani Rasulullah. Yen kuwi duwe permintaan jaluk oleh bapakmu. Minta kepada bapakmu, jangan kepada Rasulullah. Kemudian Umar juga begitu. Sampai Umar mengatakan, kalau kamu tidak mau bertobat kepada Allah, saya doakan kamu dicerai oleh Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah mengganti dengan istri yang lebih baik daripada kamu. Yang muslim, yang mukmin, yang tunduk. Bukan seperti kamu. Dan ucapan Umar ini dijadikan oleh Allah kalimat turunnya ayat. Ayat yang kelima surat At-Tahrim yang insya Allah akan kita bahas besok. Itu ya. Jadi Umar marah kepada anaknya karena sudah melukai hati Rasulullah SAW, sudah menyusahkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sekaligus menjadi dalil bolehnya orang tua itu ikut campur di dalam rumah tangga istri atau rumah tangga anak-anaknya ketika anak-anaknya itu ada masalah. Tapi ikut campurnya dalam hal yang baik, bukan malah manas-manasi. Bujumu rapokro tinggalan waya itu bukan orang tua yang baik. Oke, kembali di sini ya. Jadi ibu-ibu terutama, oke, ini Aisyah dan Hafsah ini ditegur oleh Allah karena sudah menyusahkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekaligus ibu-ibu juga tidak boleh menyusahkan hati suami, membebani hati suami dengan hal-hal yang di luar kemampuan suami. Mas aku disini juru nikahi di cita-cita arning Singapura. Nah, ini juru kelakon. Nah ini gak perlu gitu ya. Kemudian yang kedua, Aisyah dan Hafsah ini juga ditegur oleh Rasulullah, oleh Allah, karena kurang adab kepada suami. Ya. Jadi kurang beradab kepada suami. Yen bahasane Jawa niku gawe-gawe ke bojo. Ini sebenarnya niatannya kan tujuannya karena cemburu, terus membuat manuver istilahnya di dalam rumah tangga. Nanti yen Rasul nenggone habis dari Zainab, terus nenggonamu, nanti kamu katakan kok jenengan ambune buah mahwafir. Nah ini kan sebenarnya gawe-gawe ke bojo. Dan ini dikatakan sebagai kurang adab. Ya. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil, hendaknya juga seorang istri itu punya adab di dalam bergaul dengan suami. Canda boleh, canda di dalam suami istri itu berpahala. Gojek lanang wedok bojo itu berpahala dengan catatan bojone dhewe. Bojone tangga itu beda meneh. Jadi gujeng-gujengan tangan, jiwit-jiwitan. Pokoknya dijiwit cilik nopo gede gitu. Nah, itu yang dengan suami istri itu dapatkan pahala. Jadi ada dua tanda yang dapatkan pahala. Tandanya suami istri dan yang kedua tandanya di dalam latihan iqdad. Iqdad itu latihan perang. Persiapan perang. Contohnya kita renang itu kan disunahkan. Gojek ketika renang itu untuk ganjaran. Terus latihan memanah. Kita gojek ketika latihan memanah itu untuk ganjaran. Terus kita bela diri. Itu juga untuk ganjaran. Latihan naik kuda. Kita untuk ganjaran. Dan seterusnya. Ini. Termasuk gojeknya suami istri. Tetapi gojek sing maton. Bukan gojek yang ditermingkan pada ayat ini. Gojek sing ramaton. Ini bukan begitu. Oke. Ada kadang-kadang gojek sing ramadhan beberapa tahun yang lalu. Tapi saya masih di Solo. Ya. Ada suami istri baru 3 hari nikah. Hari keempat kebetulan suami istri ini dulu juga ikut ngaji ya, di tempat saya. Kemudian yang memproses itu juga kita. Kemudian yang hari keempat itu suami datang. Pak, ini istri saya itu enggak mau keluar dari kamar nangis terus. Lah itu nopo toh? Ya dia cerita. kemarin itu pas makem bareng ya mak memantai nanyar ini ya dulang-dulangan gitu ya. Nah, di tengah dulang-dulangan itu kalau cerita tentang masa lalu ya. Tentang pacar gitu. Terus bojo kula niku ya panas mungkin nggih. Nah, terus juga dia cerita juga tentang pacarnya dulu. Nah, akhirnya berdulang-dulangan sahur-sahuran sego. Piring melayang dan sebagainya. Nah, terus bojo kula mlebu ring kamar megat-megat nangis ra meneng-meneng. Pripun iki? Ya sing ra genah ya jenengan niku. Hendaknya hal-hal semacam itu rumah tangga nggak perlu dibahas. Jadi kan dua pacar 20 itu yang disik rasa diungkat lagi itu Allah sudah menutupi aib jenengan di depan istri, Allah jenengan membuka sendiri itu juga sesuatu yang hina itu. Jadi istri ra ngerti itu sesuatu kebaikan, malah jenengan cerita-cerita gitu. Nah itu contoh ya, menurut saya contoh canda yang tidak baik. Kadang sumbar-sumbaran, disik ra itu jenengan bagus. Tapi disik aku disenengi mandor, tebuwe ra gelem ngebuat jenengan malah tak kira kosok. Nah itu enggak boleh gitu. Kemudian, wa in tadhahara, dan jika kalian tetap menyusahkan alaihi, fa innallaha maulah wa jibril wa salikul mu'minin, maka Allah itu walinya Rasulullah, juga Jibril, juga orang-orang mukmin. Di sini menunjukkan bahwa tadi ya, menyusahkan istri atau secara umum menyusahkan orang lain itu bukan perkara yang baik, perbuatan yang rendah, perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang kedua tadi, kurangnya adab. Maka ibu-ibu terutama monggo kepada suami-suami beradab. Ini syukur dengan suami boso. Boso Indonesia ini. Dengan suami boso. Boso Arab, boso Inggris. Kemudian di sini disebut Jibril ya. Kenapa Jibril sementara malaikat itu banyak? Walaupun juga malaikat di sini juga disebut, tapi Jibril disebut secara khusus. Ini menunjukkan bahwa Jibril ini malaikat yang kedudukannya itu paling tinggi. Nah ini ya. Ya cukup di sini Bapak Ibu sekalian. Ini saya juga ada acara jam 6 nanti di Wedo Martani. Semoga ada manfaatnya dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan hari Selasa. Besok pagi kita libur dulu. Saya ada acara di Solo. Berangkat pada subuh langsung. Akhiru qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.